challenge makan sebuah jeruk. Kira makan jeruk nipis. Enggak sebuah sih, sepotongan. Satu, dua, tiga. Banget. Kamu kok biasa aja? Gak ada ekspresi apa. Pilek lagi. Langsung pilek. Alhamdulillah ya Allah, kenyang. Emang asem. Langsung pilek. Mantap. Mantap. Mantap mania. Mancing. Mancing mania mantap.